من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة صلاة المغرب رحمني ورحمكم الله kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita menjadikan kembali syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan karunia-Nya Allah Azza wa Jal mempertemukan kita kembali, mempertemukan kita di masjid ataupun di rumah-Nya yang mulia ini, baik min buyutillah, di masjid Allah, di rumah daripada rumah Allah Azza wa Jal, juga mempertemukan kita dengan satu bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, di mana di dalamnya terdapat amalan-amalan besar yang akan bawa kepada keutamaan-keutamaan dan pahala yang tiada tar. Maka kami menghasut kepada diri-diri kami pribadi dan juga kepada seluruh jamaah kaum muslimin untuk mempergunakan hari-hari ini dengan sebaik-baik amalan. Di antara amalan yang sangat ditekankan mulai dari awal bulan Dzulhijjah adalah takbir, yang disebut dengan takbir mutlak, tidak terkait dengan waktu. Setiap saat, setiap waktu kita disunnahkan untuk bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Demikian pula bagi siapa saja diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keluasan rezeki untuk berkurban, maka barang siapa yang berniat berkurban semenjak datang Dzulhijjah, dia dilarang untuk memotong kulitnya, memotong rambutnya, dan mengupas daripada kulitnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza daqalatil 'ashr min Dzulhijjah, faman arada minkum an yudhi falyumsik sya'ra wa adfara wa la yamas min sya'rihi wa basharihi syai'a hatta yudhi." Rasulullah SAW menyatakan, apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan seseorang di antara kalian hendak berkurban, maka hendaknya dia menahan rambutnya dan kukunya, yakni tidak boleh untuk dipotong. Demikian pula kulitnya, kulit dari tubuhnya jangan dikupas sampai dia menyembelih binatang kurbannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun seseorang yang belum mengetahui akan hukum seperti ini dan telah terjadi misalnya pada hari Jumat ini kebiasaan dia memotong kuku, karena ketidaktahuan tersebut maka insyaallah tidak mendapatkan dosa. Akan tetapi setelah mengetahui ilmu tersebut, sepantasnya untuk kemudian bertobat kepada Allah dan menahan dirinya, dan tidak ada kafarah baginya. Adapun jika dia telah mengetahui ilmu kemudian lupa, ini pun juga tidak berdosa. Atau melakukannya disebabkan karena kepentingan-kepentingan, seperti karena sakit misalnya, membutuhkan pengobatan pada bagian yang harus dipotong rambutnya ataupun kuku daripada tangan kita, kaki kita, ya, beset misalnya, tersandung dan semisalnya, butuh untuk dipotong. Maka dalam keadaan seperti ini, indal hajah, maka tidak ada dosa, tidak ada dosa atasnya. Dan tentunya di situ ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa di balik larangan tersebut. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, juga di sini kesempatan ini kami sampaikan untuk memberikan sedikit daripada faedah ilmiah terkait ahkam hukum-hukum Idul Adha. Disunahkan bagi kaum muslimin untuk mendatangi sholat Id secara berjamaah. Secara berjamaah atau sebelum itu pada tanggal 9 Zulhijjah ada puasa. Puasa apa namanya? Puasa Arafah. Puasa Arafah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam nyatakan siyam Arafah tukaffiru sana al-madiyah wal qabilah. Bahwa puasa tersebut menghapuskan dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Keutamaan yang sangat besar sekali. Maka jangan sampai tertinggal keutamaan ini. Dan pada awal daripada tanggal 9 ataupun ba'dal fajar setelah sholat subuh disunahkan untuk takbir dengan takbir muqayyad pada setiap selesai sholat. Pada subuh, pada hari Arafah, kemudian pada zuhur, ba'dal asar, ba'dal maghrib, ba'dal isya, dan terus lagi sampai akhir ayam tasyrik. Yani sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ba'dal asar itu dilakukan takbir muqayyad, yakni takbir yang dilakukan setelah selesai sholat fardu. Kemudian setelah itu kaum muslimin menjalankan ibadah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fasholli li rabbika wanhar, dan sholatlah engkau, yakni sholat Idul Adha. Kemudian setelah itu berkorbanlah. Sholatlah engkau untuk Rabbmu, untuk Allah Azza wa Jal, kemudian berkorbanlah. Sebagian ulama berdasarkan perintah Allah ini, mereka menyatakan sholat Idul Adha hukumnya fardu. Sebagian ada yang menyatakan sunnah. Sebagian ulama menyatakan hukumnya wajib fardu ain. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para wanita-wanita, bahkan gadis-gadis pingitan di dalam rumah-rumah mereka, dan wanita-wanita yang sedang haid untuk keluar, walaupun bukan untuk sholat, untuk keluar menyaksikan daripada dakwah kaum muslimin, syiar kaum muslimin. Di dalam hadis Ummu Athiyah muttafaqun alaih, Ummu Athiyah menyatakan umirna an nukhrija fi yaumil Id al-awatiq wal qiyam yashhadna al-khair wa da'wat al-muslimin wa ya'tazil al-qiyam al-musalla. Kami diperintahkan untuk mengeluarkan para wanita-wanita dalam pingitan, gadis-gadis yang dipingit di dalam rumah mereka, dan para wanita-wanita yang haid untuk keluar menuju lapangan Id. Dalam rangka apa? Yashhadna al-khair, menyaksikan kebaikan, yakni syiar dinul Islam, dan juga menyaksikan seruan takbir kaum muslimin. Sedangkan para wanita haid untuk mereka menjauh tempat sholat. Maka dari sisi ini sebagian ulama menyatakan hukumnya fardu untuk dijalankan sholat Idul Adha. Kemudian setelah itu mendengarkan khutbah, ini juga merupakan amalan yang disunnahkan. Mendengarkan daripada khutbatul Id. Dan setelah itu kembali pulang dengan mengambil jalan yang berbeda. Karena Rasulullah SAW idza kana fi yaumil Id khalaqat tariq. Adalah Rasulullah SAW dahulu apabila beliau pulang dari sholat Id, beliau menempuh jalan yang lain. Dan itu pun juga sunnah, bukan satu kewajiban. Itu merupakan perkara-perkara yang disunahkan di dalam ahkam Idul Adha. Kemudian setelah itu menyembelih kurban. Menyembelih daripada kurban. Dan kurban ini ada syarat-syaratnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Merupakan syiar daripada syiar-syiar Islam yang sangat agung. Dan barang siapa yang memuliakan syiar ini, maka sungguh itu merupakan ketakwaan hati. Wa may yu'azzim sya'irallah innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu merupakan ketakwaan dalam hatinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hewan yang harus dikurbankan ataupun hewan, jenis hewan yang sah untuk menjadi binatang kurban itu adalah tiga macam: sapi, unta, sapi dan kambing. Dan kambing ini ada dua jenis. Dalam bahasa Arab disebut ma'iz dan do'at. Ma'iz dan do'at itu jenis yang berbeda. Ada kambing kibas, gembel itu, yang gembel apa namanya, rambutnya yang putih itu kambing. Ada pula yang rambutnya lurus-lurus itu, kambing apa namanya di sini? Kambing Jawa. Begitu. Dari dua jenis kambing ini ada ketentuan hukum yang berbeda. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Jadi syarat yang pertama untuk menjadi binatang kurban harus dari jenis bahimatul an'am. Dari jenis bahimatul an'am, yakni binatang ternak. Binatang ternak yang tadi telah disebutkan. Unta, kemudian apa? Sapi, kemudian kambing dari dua jenis, ma'iz dan do'an. Dan masing-masingnya ya disebutkan di dalam Al-Qur'an, masing-masingnya boleh jantan, boleh betina. Boleh jantan, boleh betina. Meskipun secara keumuman kaum muslimin mereka memilih dari yang jantan, akan tetapi pada asalnya hukum, pada asalnya diperbolehkan untuk menyembelih yang betina. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memilih kambing kibas. Memilih kambing kibas. Doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyai, dua kambing kibas. Amlahain, yang berwarna putih dan hitam. Di mana warna putih lebih dominan. Itu namanya amlah. Bagian hitamnya pada perut, pada mata, pada kaki. Dan itu merupakan jenis kambing yang istimewa. Akramain, yang bertanduk. Dan itu yang paling afdal. Jenis kambing yang seperti ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berkurban dengannya. Beliau sendiri yang menyembelihnya dengan tangan beliau. Dan ini juga disunahkan bagi orang yang sahibul kurban untuk menyembelih dengan tangannya sendiri, tidak mewakilkan kepada orang lain, tetapi dengan tangannya sendiri. Bismillah. Allahu akbar. Allahumma taqabbal anni wa an ahli baiti. Dan tentunya juga ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Jenis-jenis tersebut merupakan syarat sehingga kalau seseorang menyembelih selain daripada jenis binatang bahimatul an'am yang tersebut di dalam Al-Qur'an tadi, meskipun dia berkurban dengan binatang yang lebih besar dan lebih mahal harganya, lebih banyak dagingnya, kalau bukan dari tiga jenis tersebut atau empat jenis tersebut, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena syaratnya tidak terpenuhi. Seandainya seseorang kemudian karena memiliki harta, dia memilih kurban seekor kuda. Kuda tentunya mahal harganya. Bisa berlipat kali dibandingkan apa? Dibandingkan kambing. Akan tetapi sahkah seseorang berkurban dengan kuda? Jawabannya tidak sah. Amlahum suraka usara ulahu minad din lam ya'dan billah. Apakah mereka tidak membuat syariat tersendiri? Buat aturan tersendiri, mengambil kuda sebagai binatang kurban, sesuatu yang Allah tidak izinkan. Allah telah menentukan binatang kurban adalah ini sudah. Kalau kita beranggapan dengan akal kita, ya, kalau kita dalam beragama ini mengandalkan daripada perasaan kita, ya, tentunya kuda lebih banyak dagingnya, lebih mahal harganya. Ya. Kenapa kau tidak bunuh? Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan demikian, jawabannya. Inilah ibadah. Karena pada hakikatnya bukan dagingnya, bukan darahnya yang sampai kepada Allah. Ya. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah daging dan darahnya, tetapi yang sampai adalah ketakwaan diri-diri kita. Ketundukan kita terhadap syariat Allah, terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini aturannya demikian. Sehingga permasalahan daripada berkurban bukan masalah semata-mata ya, menyembelih binatang. tetapi menegakkan daripada aturan Allah Subhanahu wa taala. Juga bukan permasalahannya semata-mata daging. Ini jangan sampai salah. Bukan permasalahannya semata-mata daging. Sekali lagi, ketundukan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan syariat tersebut. Kalau seandainya semata-mata daging, maka seseorang bisa dia datang ke pasar, misalnya pasar daging. Dia beli daging yang banyak seberat satu ekor kambing. Bisa berkorban dengan daging ini. Boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Ya. Dia tidak teranggap berkorban. Kalaupun dia kemudian bagi-bagikan, maka sekedar sedekah saja kepada manusia. Sedekah dengan daging, tetapi tidak teranggap berkorban. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'a. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, usia daripada binatang kurban tersebut, usianya sekarang. Dan mengapa ini mungkin ya, pelajaran kita dari Riyadhus Shalihin kita, karena ini merupakan ilmu yang sangat penting dan juga kita butuhkan saat-saat ini, maka kita sampaikan. Baik. Yang kedua adalah usia daripada bahimatul an'am, binatang yang dikurbankan, harus mencapai usia yang telah ditentukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadhbahu illa musinnah. Fa in ta'adhara 'alaikum fadhbahu jada'an min adh-dhuhr." Janganlah kalian sembelih kecuali musinnah. Baru kalau kalian kesulitan mendapatkan musinnah, kalian boleh menyembelih jada'ah dari jenis dha'. Musinnah itu dari masing-masing binatang berbeda usianya. Musinnah pada seekor unta, ya ini telah genap 5 tahun, itu disebut musinnah. Sebelum 5 tahun belum. Berarti kalau mau berkorban dengan seekor unta harus usia 5 tahun. Kalau sapi itu 2 tahun. Musinnah pada sapi itu telah genap usia 2 tahun. Kalau kambing jenis maiz harus 1 tahun. Harus 1 tahun. Dan juga demikian pada asalnya. Hanya kalau kemudian kesulitan mendapatkan yang 1 tahun, maka boleh jada'ah minad dha'. Jada'ah itu usia 6 bulan pada kambing jenis domba atau kambing unggas. 6 bulan boleh. Ini kalau kesulitan mendapatkan yang 1 tahun. Jadi seandainya seseorang sudah benar memilih binatangnya, dia memilih binatang unta misalnya, ternyata usianya baru 4 tahun, tidak sah untuk korban. Belum masuk dalam syarat. Dia sudah ketemu sama sapi, ya, sapinya gemuk besar, tetapi ternyata usianya baru 1,5 tahun, belum ada apa, belum ada 2 tahun, juga belum sah untuk berkorban. Harus 2 tahun. Demikian pula pada kambing. Ini merupakan syarat di dalam berkorban. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah tidak ada aib ataupun adat yang menyebabkan tidak sahnya kurban tersebut. Aib-aib yang menyebabkan tidak sah ini juga disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan arba'atun la tajzi' fil adhahi. 4 cacat yang tidak sah untuk dijadikan binatang kurban. Yang pertama beliau menyatakan al-aura al-bayyin awaruha, yang PC, buta mata sebelah, yang sangat jelas kebutaannya melihat, apalagi kalau buta dua-duanya, satu saja enggak sah. Maka dua-duanya enggak bisa melihat kambing tersebut, ya tentunya, ataupun ya binatang yang lain, kambing ataupun sapi ataupun unta, tidak sah untuk dijadikan kurban. Kemudian yang kedua, al-maridah al-bayyin maraduha, yakni binatang tersebut binatang yang sedang sakit, terlihat sakitnya itu sangat jelas, ya. Terlihat lesu, terlihat dia menderum di situ, tidak kemana-mana, dari fisiknya kelihatan bahwa dia sedang sakit, ini juga tidak sah. Kemudian yang ketiga, al-arja al-bayyin bil'uha, ya ini yang pincang yang sangat jelas kebengkokannya. Pincangnya kelihatan. Di saat dia berjalan dengan kambing-kambing yang lain misalnya, dia terlihat paling belakang sendiri dan tertatih-tatih. Jelas pincang, cacat. maka ini juga tidak sah untuk dijadikan batang kurban. Kemudian yang keempat, al-ajba alladzi la tanqi, yang kurus, yang tidak memiliki sumsum, atau dalam riwayat yang lain disebutkan al-kabirah, yakni yang sudah tua. Maka yang seperti ini juga tidak bisa dijadikan sebagai binatang kurban. Dan syarat yang keempat, syarat yang keempat adalah disembelih pada waktunya. Disembelih pada waktunya. Kapan waktunya? Waktunya adalah ba'da sholatil Id, setelah sholat Idul Adha, setelah khutbah. Itu waktunya. Sampai kapan? Sampai akhir ayam tasriq, akhir daripada hari-hari tasriq. Jadi tasriq ada 3 hari. Jadi tanggal 11, 12, dan 13 itu ayam tasriq. Jadi semenjak tanggal 10 sampai tanggal 13, ya, kullu ayyam tasyriq dhabhun, kata Rasul. Seluruh hari-hari tasyriq adalah hari penyembelihan. Disebut dengan tasyriq. Tasyriq itu artinya apa namanya? Memipi, apa istilahnya? Menjemur daging kurban. Karena pada saat itu kurban banyak sekali, kemudian sampai kemudian dijemur, ditasyrid oleh sinar matahari, diawetkan, sehingga disebut sebagai ayam tasyrid. Ada 3 hari. Maka seluruh daripada hari-hari tersebut adalah hari-hari penyembelihan kurban. Boleh seseorang pada hari pertama, ya, tanggal 10-nya, hari kedua juga sah, hari ketiga tidak apa-apa, hari keempat, semuanya dibolehkan di dalam seseorang berkurban. Seandainya kemudian seseorang pada hari-hari sebelum itu belum mendapatkan rizki, dan pada sebelum menjelang akhir daripada ayam tasyrik dia mendapatkan rizki dan dia sempat untuk menyembelih, maka sembelih, tidak apa, dan sah bismillah. Itu gambaran secara ringkas ahkam dalam Idul Adha, dan semoga bisa menjadi bekal kita semua di dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jal alal ilm, di atas ilmu. Itu ya, kita lanjutkan kajian kita. Oh nggih, monggo Pak. Dulu ketika saya belajar, saya mengatakan bahwa puasa Arafah itu bertepatan pada hukum di padang Arafah. Orang yang sengaja tidak disunahkan untuk puasa Arafah, sedangkan orang yang tidak berhaji disunahkan puasa Arafah. Sekarang ada perbedaan antara di satu sana dan di sini. Di sana tidak hukum, di sini baru nabi ya. Bagaimana menyikapi hal ini? Iya. Jadi permasalahan yang ditanyakan terkait dengan perbedaan wukuf. Bukan wukufnya yang berbeda, tetapi perbedaan penentuan tanggal 9 Zulhijjah. Ya, hari Arafah. Dalam perkara ini kembali kepada khilaf di kalangan para ulama, dan ini khilaf yang masyhur akan perbedaan daripada matlaq. Apakah masing-masing negara memiliki matlaq sendiri-sendiri, ataukah seluruh daripada negara-negara yang ada menginduk kepada satu matlaq. Jadi terkait dengan permasalahan ini khilaf di kalangan para ulama, dan masing-masing memiliki dalil yang sangat kuat, ya, terkait dengan masalah tersebut. Akan tetapi kita melihat bahwasannya wallahu ta'ala alam bisawab, ya, ini namanya khilaf. Tentunya bagi yang menerima pendapat ini, maka itulah yang dia jalankan. Bagi yang tidak dan mengambil pendapat yang lain, maka harus lapang dada antara kaum muslimin satu dengan lain. La ingkari masailul ijtihad, dalam permasalahan ijtihad seperti ini tidak boleh saling mengingkari, apalagi saling menjatuhkan, apalagi saling kemudian, ya, gontok-gontokan, apalagi saling tadabur, ya, saling memungkuri, saling jauhi. saling mencela dan sebagainya. Jangan. Kaum muslimin adalah bersaudara. Perkara-perkara khilaf yang ada seperti itu sudah semenjak dahulu ada dan tidak bisa untuk disatukan. Jadi wallahu a'lam bishawab dari apa yang saya secara pribadi memandang permasalahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi saya katakan dan saya tekankan bahwa ini adalah khilaf, bahwa masing-masing kaum muslimin itu mengambil apa yang menjadi tarjih daripada pemerintah di negerinya masing-masing. Wallahu a'lam. Ini yang saya yakini. Kenapa demikian? Yang pertama, perkara yang sudah tidak bisa diingkari. Tidak bisa diingkari sama sekali bahwasannya waktu di negara kita dengan waktu di Saudi itu berbeda. Ada selisih 4 jam. Ya, berbeda waktunya. Dan di tempat yang lain dengan negara Saudi ada yang selisihnya itu bisa 12 jam. Perbedaan tersebut sesuatu yang tidak bisa diingkari. Kita bisa coba sekarang kita telepon saudara kita mungkin yang ada di Saudi sana. Sekarang jam berapa di sana? Berbeda. Ini menunjukkan apa? Perbedaan mutlak. Memang berbeda kondisinya. Sehingga masing-masing negara memiliki apa? Rukyatul hilal masing-masing negara. Dan negara kita melakukan rukyatul hilal juga. Pemerintah melakukan sidang isbat menentukan tanggal 1 daripada Dzulhijjah. Maka itulah yang berlaku. Yang kita beribadah kepada Allah dengan apa yang telah dilakukan oleh penguasa kita, pemerintah kita, alhamdulillah. Demikian pula negeri yang lainnya. Maka dalam perkara ini penentuan tanggal 9 Dzulhijjah kita mengikuti apa yang telah ditentukan oleh penguasa kita kaum muslimin. Karena ini adalah ibadah jama'i, ibadah yang menuntut kebersamaan, membawa kepada kebersamaan umat yang ada di negeri ini. Seandainya kemudian kaum muslimin semuanya mengikuti daripada pendapat ini semuanya, maka akan terhasilkan ya, kebaikan yang besar, tidak terjadi berbagai macam khilaf bersama dengan penguasanya. Selama penguasa kaum muslimin sholat bersama dengan penguasanya, satu nikmat yang besar, menunjukkan persatuan, kekuatan. Wallahu ta'ala ala biswa. Jadi sekali lagi kita beribadah dengan hal tersebut. Kalaupun kemudian ada yang berpendapat, saya mengambil pendapat bersama dengan pemerintah Saudi misalnya, saya berpuasa pada hari Senin, ya itu merupakan masing-masing dikembalikan kepada ya pilihannya. Wallahu a'lam. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada lagi pertanyaan sebelum kita lanjutkan materi kita. Kita lanjutkan satu hadis. Kita baca satu hadis dan mungkin juga permasalahan ini tidak terlalu panjang lebar untuk kita bahas hadisnya. Hadis yang ke-8 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajul yuqatil saja'atan wa yuqatil hamiyatan wa yuqatil riya'an ayyu dzalika fi sabilillah. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari sangat terkenal beliau ya, seorang dari penduduk Yaman yang kemudian masuk Islam di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Abdullah bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Bertanya Abu Musa Al-Asy'ari menceritakan seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adanya orang yang dia berperang, tentunya berjihad maksudnya di sini, karena keberanian. Yuqatil syaja'atan, karena keberanian. Wa yuqatil hamiyatan, dan yang kedua berperang karena hamiyah, fanatisme kesukuan, kegolongan, kekabilahan. Wa yuqatil riya'an, dan ada pula yang berperang karena pamer, riya. Ayyu dzalika fi sabilillah. Manakah daripada orang-orang tersebut yang berperang di jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa berperang dengan tujuan kalimat Allah, yakni dinullah, agama Allah, itu menjadi tinggi, dialah berada di jalan Allah, dialah yang berjihad, berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Di sini keadaan yang biasa terjadi dalam peperangan, berbagai macam niat bergejolak dalam hati seseorang. Ada yang terlibat dalam peperangan karena memang dia senang perang, ya, orangnya pemberani, senang dengan bau darah. Kalau mendengar kalimat perang itu sudah pokoknya nomor satu dia. Tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena keberanian. Dia merasa punya badan fisik yang besar, ya, punya skill, punya kemampuan tempur, punya strategi, punya ini, punya itu. Dia ingin, ya, menunjukkan akan keberaniannya di hadapan manusia. Walaupun dia berada di barisan kaum muslimin, ya, berada di barisan kaum muslimin, tetapi niatannya seperti ini. Apakah dia bisa fisabilillah ya Rasul? Kemudian yang kedua, terhadap fanatik terhadap golongannya. Ini yang berperang adalah suku saya, kelompok saya, ya. Maka saya ikut barisan mereka. Ada pula yang ingin menunjukkan kedudukan dirinya, ingin pamer, ingin riak. Dan tentunya ada lagi yang macam-macam, ya. Karena ingin mendapatkan kekuasaan, mungkin karena ingin mendapatkan harta, mungkin. Dan yang misalnya mungkin di sana ada banyak sekali alasan-alasan seseorang berperang. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tidak kemudian menentukan yang ini fisabilillah, yang ini tidak fisabilillah, enggak. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan satu kaidah yang berlaku pada seluruh orang yang berperang. Beliau menjawab dengan satu kaidah. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Orang yang berperang, orang yang berjihad untuk menegakkan, meninggikan kalimatullah, agama Allah, dia fisabilillah. Beliau tidak mengatakan yang ini tadi enggak, bukan, yang ini juga bukan, yang ini bukan, enggak. Beliau tidak menyalah-nyalahkan seperti itu, tapi beliau memberikan satu kaidah. Man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Orang yang berperang untuk menegakkan kalimatullah, agar menjadikan kalimatullah yang tertinggi, dialah fisabilillah. Dan ini tentunya merupakan bentuk daripada akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiknya beliau dalam menyampaikan, ya. Baiknya beliau dalam memilih kata, ya. Tidak kemudian menyebabkan orang yang bertanya merasa tersinggung dan sebagainya. Beliau memberikan satu kaidah yang dengan itu bisa dipahami. Bisa dipahami bahwasanya oh yang tadi berarti bukan. Iya kan? Bisa dipahami demikian. Ini kalau karena kami yang karena kesukuan berarti bukan. Bukan karena Allah dia. Oh karena saja'ah. Oh bukan berarti. Karena ini karena itu dan seluruh daripada karena-karena yang lain selama dia bukan untuk Allah, maka Allah pun juga tidak membutuhkan daripada hal tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Tapi mungkin ada satu faedah lagi yang perlu untuk disampaikan, yakni terkait seseorang yang dia bukan berperang akan tetapi membela diri, difa'an nafs, ya, membela dirinya. Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasul, bagaimana dengan seseorang yang ingin merampas harta saya? A'tini malak, berikan kepada Tuhan. Dipalak misalnya. Ada orang yang memalak kita, ada orang yang merampok kita, ingin merampas harta kita. Pilih bondo apa nyowo? Mana yang dipilih? Bagaimana ya Rasulullah? Apakah saya berikan saja harta saya atau bagaimana menyelamatkan nyawa saya? Rasul menyatakan, la tu'ti, jangan kamu kasih. Kemudian si penanya tadi mengatakan, ara'aita in qatalani. Bagaimana kalau ternyata kemudian dia menyerang saya, ya Rasul? Beliau menjawab, qatil. Kalau begitu, kamu balas serang. Ara'aita in qatalani. Bagaimana kalau membunuh saya? Maka beliau menyatakan, in qatalaka fa anta syahid. Kalau dia bisa membunuh, maka kamu syahid. Orang yang membela diri, membela hartanya, membela keluarganya, dan membela nyawanya sendiri, itu kalau meninggal dunia, maka dia syahid, kata Rasul. Dirampas di jalan, ataupun dirampok di rumah. Dan yang semisalnya hal ini, ya, apabila seseorang membela dirinya karena Allah Subhanahu wa taala dan karena Rasulullah SAW memang perintahkan demikian, maka pembelaan tersebut apabila menyebabkan kita terbunuh, Rasul menyatakan fa anta syahid, engkau syahid. Kemudian laki-laki tadi menyatakan ara'aita in qataltuhu. Bagaimana jika kemudian ternyata aku yang bisa membunuh dia? Dan ini terjadi, ya kan? Terjadi. Seseorang mungkin dia memang tidak punya senjata, akan tetapi dia memiliki bela diri. Musuhnya membawa senjata, bisa direbut kemudian, ya, dia bisa membunuh. Maka dalam keadaan seperti ini, Rasul menyatakan, in qataltahu fa huwa finnar. Kalau kamu bisa membunuhnya, maka dia di dalam neraka. Karena dia berbuat i'tidak, berbuat kezaliman kepada saudaranya, seorang muslim. Maka ini juga bagian daripada syahid, orang yang meninggal dunia karena membela harta dan dirinya, maka ini masuk dalam kategori syahid meskipun bukan dalam rangka la kalimatillah, karena adanya hadis tersendiri. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah,